وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kitab Durrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyah lil Imam Asy-Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Dan insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Qisas. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang muqaddimah al-qisas, bahwa al-qisas di sini disyariatkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan qisas untuk rahmatan, agar di dalam kehidupan timbul keamanan dan juga terjaganya dari jiwa seseorang dan juga supaya ketika orang akan melakukan suatu kejahatan maka dia akan berpikir dua kali. Kalau misalkan dia dibunuh maka akan dibunuh kembali. Nah, sehingga perasaan itulah yang dimana dia akan tidak melakukan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dan untuk kalian bahwa disyaratnya qisas hayatun, agar timbul rasa aman, rasa tenteram di dalam kehidupan. Baik. Dalil yang menunjukkan tentang disyaratnya qisas dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas fil qatl, dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Naam. Fa man 'ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilai bi ihsan. Ini dalil yang menunjukkan tentang bahwa al-qisas itu disyariatkan. Nah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Yajibu 'alal mukallaf al-mukhtar al-'amid in ikhtara dhalika al-waratsah." Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, diwajibkan qisas alal mukallaf al-mukhtar. Qisas di sini orang yang menganiaya, orang yang melakukan kejahatan di sini yaitu dia mukallaf. Mukallaf di sini yaitu al-aqil balig. Al-aqil balig. Keluar kepadanya majnun. Keluar kepadanya as-sobi, anak kecil yang dia belum mengetahui tentang perkara ini. Nah, majnun juga sama. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Rufi al-qalam anis salasa." Bahwa pena itu diangkat, ini tidak dosa bagi mereka, tidak ada dosa bagi mereka. Tiga orang itu diantaranya, anin na'im hatta yastawqir hatta yastayqir wa anis sabi hatta yablug wa anil majnun hatta yafiq. Nabi SAW mengatakan bahwa pena itu diangkat dari tiga orang, orang yang tidur sampai dia terbangun. Yang kedua, as-sabi hatta yablug, anak kecil sampai dia balik. Kemudian yang ketiga, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia hilang, yakni sampai dia tidak gila. yakni sembuh dari majnunnya tadi. Baik. Imam Syaukani menyebutkan yajibu alal mukallaf al-mukhtar. Al-mukhtar di sini dia melakukan kejahatan dikarenakan keinginan sendiri, bukan dipaksa. Kemudian yang berikutnya al-amid. Al-amid yaitu seseorang yang melakukan hal ini dengan sengaja. Sebutan al-amid di sini yakni karena pembahasan tentang membunuh, di sana ada membunuh dengan sengaja, ada yang membunuh dengan tidak sengaja, ada yang membunuh dengan menyerupai kesengajaan. Dan hal ini nanti kita akan bahas. Membunuh dengan sengaja, dia jelas menembak kepalanya atau mancung kepalanya dengan pedang. Ini sengaja. Nah, sudah ada niat dalam dirinya bahwa dia akan membunuh si fulan. Ini orang yang sengaja. Kemudian yang kedua, orang yang tidak sengaja. Orang yang tidak sengaja, misalkan dia berburu di hutan, ada kijang lewat, dia tembak, kijang tidak kena. Yang kena orang sedang nanam padi, misalkan. Tembak. Nah, atau terkena panah, terkena tombak. Ini sengaja tidak sengaja? Tidak sengaja. Kenapa? Karena dia niatnya menembak rusa. Sedang berburu. Naam. Dikarenakan dia nembak tidak kena, kemudian peluru itu melesat, terkena orang yang lewat. Siapapun orang yang lewat misalkan, ini pembunuhan yang tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, pembunuhan yang menyerupai kesengajaan. Contohnya, seseorang yang menyerupai kesengajaan, secara kebiasaan manusia bahwa seseorang yang melempar dengan batu kecil misalkan tidak sampai ke dalam tingkat kematian. Kalau saya punya pulpen misalkan, saya lempar, mati orangnya misalkan, mati. Secara kebiasaan manusia bahwa ketika seseorang melempar hal dengan hal seperti itu, dia niatnya melukai tapi tidak membunuh. Nah, secara kebiasaan keumuman, ya orang dilempar pakai pulpen tidak mati, atau pakai batu kecil atau pakai apa, nah sesuatu yang secara ini tidak mati itu. Tapi waqadarullah masyafal mati, orangnya meninggal. Ini dinamakan dengan syibh al-amd. Syibh al-amd ini menyerupai kesengajaan. Ada juga pembahasan khusus yang nanti kita akan bahas. Nah, berapa diahnya nanti kita akan bahas. Yang dibahas pertama kali di sini oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yaitu seseorang yang sengaja. Nah, yajibu alal mukallaf al-mukhtar al-amid in ikhtara dalika al-waratsah. Wajib ditegakkannya qisas. Ketika yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang mukallaf, mukhtar, keinginan sendiri, al-amid, orang yang sengaja, in ikhtara dalika al-warasah, apabila warasah yakni dari pihak keluarganya meminta untuk dikisos. Karena wali ataupun keluarga dari korban tadi diberikan dua pilihan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Al-Abi Syuraih. Di sana disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, faman kutila lahu qatil ba'da maqalati hadihi fa ahluhu baina tayyib. Maka dia diberikan dua pilihan. Man qutila lahu qatil fa huwa bi khair, fa huwa bi khairi an-nadrain, imma ayyaftadi wa imma ayuqtal. Nabi SAW mengatakan bahwa ini riwayat lafaz Imam Bukhari, sedangkan lafaz Abi Syuraih berbeda. Lafaz afan saya ulangi, ini lafaz Abi Hurairah. Lafaz Abi Hurairah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu la man kutila lahu qatil fa huwa bi khairi anadrain, imma ayyaftadi wa imma ayuqtal. Sedangkan lafaz Abi Syuraih berbeda. Tayib, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Man kutila lahu qatil, barang siapa yang terbunuh, fa huwa bi khairi anadrain, maka keluarganya, walinya diberikan dua pilihan. Imma ayyaf, jadi wa imma yuqtal." Imma ayyaf tadi yaitu bisa dia menerima dia, atau orang yang membunuhnya itu dibunuh kembali atas kesepakatan dari ahlul warasah, yakni dari keluarga. Sehingga di sini sebutan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yajibu alal mukallaf al mukhtar al amid in ikhtara dzalika al warasah. Apabila keluarganya itu telah sepakat bahwa yang telah membunuh dari keluarganya tadi dengan dibunuh kembali, maka dilaksanakan qisas. Kalau tidak, maka boleh untuk membayar diyah. Dua pilihan tadi. Kalau misalkan dimaafkan orang yang membunuh tadi dan membayar diyah dengan 100 ekor unta, maka di membayar diyah. Kalau misalkan keluarga tidak memaafkan, tetap ditegakkan hukum syariat qisas, maka ditegakkan. Baik. Pertama, yaitu dari yang membunuh. Yang membunuh di sini yaitu mukallaf al-mukhtar al-amid. Baik. Dan dari pihak keluarga itu pun ada syarat. Apa saja syaratnya? Syaratnya yaitu orang yang menginginkan qisas tadi yaitu seorang yang mukallaf juga. Kalau misalkan dari pihak keluarganya ada yang masih kecil, maka ditunggu sampai dia dalam keadaan baligh. Misalkan pihak keluarganya ketika ditanya satu-satu, kamu ingin apa? Ingin apa, di kisos atau dia? Maka ketika masih ada anak kecil, keluarga si korban yang terbunuh bapaknya misalkan, anaknya masih kecil, ditunggu sampai baligh. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, bahwa pihak dari keluarga itu semuanya sepakat. Apabila sebagian misalkan tidak sepakat, maka tidak dijatuhi hukuman qisas. Misalkan dari keluarga ada 5 orang, semuanya sepakat, ya sudah. Kalau semuanya sepakat qisas, maka tegakkan qisas. Kalau misalkan sebagian sepakat, 3 orang sepakat, 2 orang yang misalkan tidak sepakat, maka tidak dijatuhi hukuman qisas. Kemudian yang berikutnya, yakni di dalam menghukum qisas tidak berlebihan. Yakni tidak israf. Israf di sininya itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala yusrif fil qatl, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala yusrif di sini yaitu ketika yang membunuh tadi adalah seorang wanita yang hamil. Seorang wanita membunuh, misalkan membunuh seorang lelaki. Kemudian ketika akan dihukum dengan hukum qisas, keluarga sepakat, maka jangan berlebihan. Berlebihan di sini yaitu ketika wanita tadi hamil, maka tunggu sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, maka baru dihukumi qisas. Baru dihukumi qisas. Nah, ini makna dari yakni tidak melampaui batas. Nah, pokoknya keluarga misalkan pingin membunuh walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, jangan. Kenapa? Bayi yang dalam perut ibunya tidak bersalah. Nah, sehingga biarkan sampai dia lahir. Nah, bayi tadi lahir, setelah itu dihukumi qisas. Ini sama halnya juga seperti pembahasan hukuman seseorang yang berzina. Ketika hukuman seseorang yang berzina, perempuan itu hamil dan dia seseorang yang sudah pernah menikah, maka tunggu sampai melahirkan. Ketika masih sudah melahirkan, bayinya belum disusui, misalkan tunggu sampai bayinya itu disusui. Nah, maka di sini bahwa di dalam keluarga dari alul warasah yang menginginkan qisas tidak melampaui batas, tidak melampaui batas. Nah, kalian bisa lihat dari syarat-syarat ini di fikih muyassar, sana disebutkan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa illa falahum talabud diyah. Kalau misalkan dari ahlul waris dia meminta diyah, maka diyah. Apa diyahnya? Nanti ada pembahasan khusus di bab diyah. Nah, qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa la yuqtal tayyib. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa tuqtal al-mar'ah bir rajul wal aks. Dan seorang wanita apabila membunuh seorang laki-laki, itu wanita tadi juga dihukum qisas. Wal aks juga sebaliknya. Seorang lelaki apabila dia membunuh seorang wanita juga sama dihukum qisas. Nah, hal ini sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi, bahwa dalam hadis Amr ibn Hazm bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menuliskan dalam tulisan suratnya kepada Ahlul Yaman bahwa seorang lelaki dibunuh apabila dia membunuh wanita. Dan juga sebagaimana di dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang seorang Yahudi yang melukai seorang wanita dengan dua batu di kepalanya. Nah, dengan dua batu kepalanya oleh Yahudi tadi. Kemudian Nabi SAW pun menghukumi dengan hal yang sama. Nabi sallallahu menghukumi dengan hal yang sama. Baik. Kemudian wal 'abdu bil hur wal kafir bil muslim wal farq bil asl lal aks. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan wal 'abdu bil hur, yakni seorang budak apabila membunuh seorang yang merdeka juga dibunuh. Wal kafir bil muslim, seorang yang kafir apabila dia membunuh seorang yang muslim juga sama. Orang kafir tadi pun dibunuh. Taib. Wal fara' bil asl. Fara' yaitu cabang. Bil asl. Ya, ini seorang anak apabila membunuh bapaknya. Bapaknya al asl. Anak cabangnya. Naam. Lal aks, dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya di sini yaitu apabila seorang merdeka membunuh seorang budak, nanti ada kita bahas, kemudian seorang yang muslim membunuh seorang yang kafir, itu juga sama, tidak dihukum qisas. Nah, kemudian apabila seorang bapak juga apabila membunuh anaknya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seorang ayah itu tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala yaqtul muslim bil kafir. Nah, dari hadis Ali bin Abi Thalib bahwa seorang muslim itu tidak dihukum qisas ketika dia membunuh seorang yang kafir. Dan seorang ayah karena dia al-asl juga tidak dibunuh ketika dia membunuh anaknya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa la yuqat, tidak ditegakkan hukum qisas apabila seorang ayah dia membunuh anaknya. Karena di sini disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yakni al awal fara' bil asl lal aks, dan tidak sebaliknya. Nabi SAW menyebutkan la yuqtal al-walid bil-walad, seorang ayah itu tidak dibunuh ketika dia membunuh anaknya. Naam. Bagaimana hukumannya? Dikembalikan ke hakim. Dikembalikan ke hakim. Naam. Baik, sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.